بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر الإخوة kita melangsungkan membaca tafsir Sa'di. Kita masih dalam surat Fussilat dan kita masuk pada ayat yang ke-50. Qala Allah Azza wa Jalla fi kitabih وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Allah Azza wa Jalla menyambung penjelasannya tentang sifat yang melekat pada diri manusia. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Dan jika kami memberikan atau merasakan rahmat dari kami kepada manusia itu setelah min ba'di dharra'i massathu, setelah menimpanya malapetaka diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya, apa celotehan manusia itu? La yakulanna hadzali, maka manusia itu benar-benar akan mengatakan ini milikku, maknanya aku pantas untuk mendapatkannya. Coba, setelah malapetaka itu hilang sakit, kemudian dia kembali sehat, ternyata manusia itu mengungkapkan demikian di hadapan Allah, ini adalah milikku, maknanya aku pantas untuk mendapatkannya. Dan dia mengatakan wama adzunnu sa'ata qa'imatan, dan aku tidak yakin hari kiamat itu akan terjadi. Wala irruji'tu ila rabbi, dan kalaupun aku dikembalikan kepada Rabbku, inna li indahu lal husna, sesungguhnya aku mendapatkan di sisinya kebaikan. Coba, sudah kafir tapi masih beranggap demikian. Kalaupun aku akan dikembalikan kepada Rabbku, aku akan dapat balasan yang baik, aku akan memperoleh kebaikan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا, kata Allah Azza wa Jalla, kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang yang kufur dengan apa yang mereka telah perbuat. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, dan kami benar-benar akan merasakan kepada mereka azab yang pedih, kata Allah Azza wa Jalla. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi, dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, a'rada, dia berpaling, wa na'a bijanibi, dan dia menjauh dengan penuh sombong, dengan penuh kesombongan. Namun kata Allah, wa idza massahu syarru, dan apabila mengenainya kejelekan, fadhu du'ain arid, maka dia memiliki doa yang sangat panjang. Wah, doanya luar biasa. Mari kita lihat tafsirnya barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, thumma qala ta'ala, wala in adzaqnahu ayil insan alladhi yas'amu min du'ail khair. Madza indakum? La au yas? Langsung ada la-nya. Nah, dan di saat kami, kata Allah, menimpakan kepada manusia, yang manusia itu tidak bosan-bosan berdoa kebaikan, minta anak, minta istri, minta apalagi harta benda, pokoknya sudah tidak pernah bosan, ain tidak pernah puas. Ketika sang manusia ini mendapatkan apa yang dia minta, kepingin lagi untuk meminta yang keberikutnya. Ini maknahu la yas'am. Tidak pernah puas-puasnya manusia itu. La yas'amu min du'ail khair. Satu sifat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas. Wa immassahu syarru faya'us. Dan apabila menimpanya kejelekan, ya'us. Cepat putus asa. Manusia barakallahu fikum. Nah, kata Allah Azza wa Jalla, di saat kami berikan kepadanya rahmatan minna, yaitu kami berikan kepadanya rahmat, ba'da dzalika syarri alladzi asabahu, yaitu setelah kejelekan yang menimpanya, bi an afahu Allahu min maradhihi, dengan Allah memberikan kesembuhan dari sakitnya. Au aghnahu min faqrihi, atau Allah memberikan kecukupan dari kefakirannya. Fa innahu la yashkurullaha ta'ala, maka dia tidak mau berterima kasih kepada Allah. Bal yabghi, bahkan dia melampaui batas. Zalim. Wa yatgha, melampaui batas. Yabghi, zalim, kemudian melampaui batas. Wa yaqul, dan manusia itu berkata, ini tabiatnya, hadza li, ini milikku. Ai atani li anni lahu ahlun, aku diberikan ini karena memang aku adalah orang yang pemiliknya. Wa ana mustahiqqun lahu, aku pantas untuk mendapatkannya. Coba, baru saja dia sakit, hilang. Baru saja dia fakir, setelah Allah gantikan kefakirannya, mulai ada kemudahan, kemudahan, kemudahan, kemudahan, hilang. Ya, dia tidak bersyukur kepada Allah. Sudah lewat pembahasannya, beliau menjelaskan bahwa manusia itu tertobiat dengan sifat tidak punya sabar. Tidak punya jalat. Jalat itu artinya kemauan, kuat keinginan untuk berbuat, untuk berkarya. Barakallahu fikum. Tidak berani. Sifat manusia yang disebutkan. Oleh karena itu beliau menekankan di atas, tidak ada yang akan bisa lepas dari sifat dan tabiat ini kecuali orang yang Allah pindahkan kepada sifat yang lebih sempurna. Merekalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Merekalah orang-orang yang beramal saleh. Sekarang bentuk keangkuhan dan kesombongan manusia itu, ketika diganti dan ditukar oleh Allah Azza wa Jalla, kesengsaraan hidup menjadi kemudahan. Kefakiran menjadi kaya. Sakit menjadi sehat. Ternyata dia mengatakan, ini milikku. Aku memang jadi pemiliknya dan aku pantas untuk mendapatkannya. Dia sombong. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Aku tidak percaya, tidak percaya hari kiamat itu akan terjadi. Coba. Wa hadza inkarun minhu lil ba'ts. Ini adalah bentuk pengingkaran terhadap adanya hari kebangkitan. Wa kufrun lin ni'mati war rahmati. Sebagai bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allati adzaqaha Allahu lah. Yang Allah telah rasakan berikan kepadanya. Berikutnya bentuk keangkuhannya. Wala in ruji'tu ila rabbi innali indahu lal husna. Kalau aku dikembalikan kepada Rabbku, aku akan mendapatkan kebaikan di sisinya. Ay ala takdir itianis sa'ah. Kalau hari kiamat itu benar-benar datang. Karena mereka mengingkari. Kalau ternyata pun benar datang hari kiamat, maka telah disiapkan buatku kebaikan di sisinya. Allahu Akbar. Wa anni sa'arji'u ila Rabbi. Dan dengan takdiran bahwa aku akan kembali kepada Rabbku. Jika aku kembali kepada Rabbku. Innali indahu lal husna. Sesungguhnya aku punya nilai kebaikan di sisinya. Aku akan mendapatkannya. Allahu Akbar. Fakama hasaltu hasalat lin ni'matu fid dunya fa innahu satahsulu li fil akhirah. Sebagaimana nikmat itu terwujud buatku di dunia, maka juga nikmat itu akan terwujud buatku di akhirat. Apa kata Imam As-Sa'di? Ucapan ini wa hadza min a'zamil jur'ati wal qawli 'ala Allah bila 'ilmin. Ini termasuk dari sebesar-besar sikap berani. A'zam wal qaul, dan ucapan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Dia menyangka, barakallahu fikum, dengan penuh ia kesombongan dan keangkuhan. Jadi apa katanya, kalau diganti dari malapetaka kepada ini memang pantas aku pemiliknya, aku yang berhak untuk mendapatkannya. Kalau nanti aku kembali kepada Rabbku, aku telah disiapkan yang baik di sisinya. Maka ucapan ini adalah sikap keberanian yang tinggi terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan ucapan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Falihadza tawa'adahu biqauli. Berdasarkan inilah Allah mengancamnya dengan firman-Nya. Falanu nabbi annal ladzina kafaru bima amilu. Maka kami akan benar-benar memberitakan, menginformasikan kepada orang-orang kafir. Bima amilu, atas dasar apa yang mereka telah lakukan. Walanudhiqannahum min azabin ghalid. Ay syadidun jidda. Dan kami akan merasakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masih berbicara tentang tabiatnya manusia. Akan disebutkan oleh beliau di akhir, tidak ada yang akan selamat kecuali orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian kita langsungkan kepada tafsir ayat 51. Wa idza an'amna 'alal insani bi sihhatin aw rizqin aw ghairihima a'rada 'an rabbih wa 'an syukrihi. Apabila kami berikan nikmat kepada manusia, nikmat kesehatan atau rezeki atau selain keduanya, a'rada 'an rabbih wa 'an syukrih, dia berpaling dari Rabb-nya dan berpaling pula dari bersyukur kepadanya. Wana'a ay tarafa'a, mengangkat diri. Bijanibi, dengan penuh ajaban wa takabburan, sikap ujub dan sombong. manusia demikian barakallahu fikum. Wa idza massahu syarr ail marad awil faqr aw ghairuhuma, apabila mengenai manusia itu kejelekan, sakit, kefakiran, atau selain keduanya, fadhu du'ain aryid ay kathirun jidda li'adami sabrihi, maka dia memiliki doa yang sangat banyak yang menunjukkan ketidaksabaran padanya. Fala sabara fi dharra, manusia itu tertobeat tidak punya kesabaran di saat mendapatkan malapetaka. Wala syakara fi raha, manusia itu tidak mau berterima kasih di saat kemudian mendapatkan raha, kebaikan. Illa man hadahullahu wa manna alaihi, kecuali orang-orang yang Allah telah berikan hidayah dan tuangkan nikmat hidayah itu atasnya barakallahu fikum. Inilah yang akan mampu merubah. Makanya ketika kita mendengar ayat-ayat yang berbicara tentang tabiat manusia, itu secara umum. Di sana ada orang-orang yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan sebuah ayat yang mengatakan, innahu kana zaluman jahula. Di saat Allah menawarkan amanatnya kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, makhluk-makhluk yang besar ini menolak. Tidak sanggup untuk memikul amanat Allah. Ternyata siapa yang menyodorkan diri untuk siap memikulnya? Kata Allah, wa'izza wa jalla wa hamalahul insan. Wa hamalahal insan. Manusia yang punya kesiapan untuk memikul amanah. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang tabiat yang ada pada manusia yang siap untuk memikul amanah itu. Innahu kana zaluman jahula. Ternyata sesungguhnya manusia itu banyak mempraktikkan perbuatan-perbuatan kejahilan dan juga melakukan praktik kezaliman. Banyak, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berbicara tentang tabiat manusia. Berarti orang yang belajar dan mendapatkan taufik untuk belajar keluar darinya. Kan begitu. Sama juga dengan di sini. Allah berbicara tentang tabiat manusia. Maka tidak ada yang akan keluar dari tabiat yang buruk ini kecuali yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Contoh misalkan ketika Allah mengatakan di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusri. Semua jenis manusia itu berada dalam kerugian. Allah kecualikan dari hamba-hambanya, tentu hamba-hamba yang telah mendapatkan taufik dari Allah. Untuk dia berilmu, beriman, untuk dia beramal, untuk dia berdakwah, untuk dia sabar. Itu adalah sebuah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Terkadang kan orang untuk menjatuhkan, menjelekkan seseorang wah dipakai ayat-ayat yang bersifat umum. Padahal di sana ada kekhususan-kekhususan yang mengangkat martabat manusia. Contoh, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan yang diberikan ilmu ke beberapa derajat. Kalau jahil yang dipraktikkan, tidak mungkin diangkat. Kalau zalim, kezaliman yang diperbuat, tidak mungkin akan diangkat oleh Allah. Berarti kan ini pengecualian dari Allah Azza wa Jalla. Orang akan bisa keluar dari sifat kebodohan. Orang akan bisa lepas dan bebas dari sifat kezaliman yang melekat pada dirinya apabila dia belajar ilmu agama. Lalu dia amalkan dan praktikkan ilmu agama itu. Karena jelas ilmu agama akan mengajarkan seseorang. Jelas ilmu agama akan melarang dia untuk berbuat zalim. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ma'asyiral ikhwah, sebagai penutup, tidak ada orang yang paling terhormat di muka bumi ini dari manusia dan bangsa jin kecuali orang-orang yang punya dua kekuatan pada dirinya. Tidak ada, barakallahu fikum. Kekuatan apa itu? Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Fatihah dan disebutkan juga di dalam surat Al-Imran. Kekuatan itu adalah satu kuwatun ilmiyah. Kekuatan ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang kedua adalah kuwatun amaliyah. Kekuatan amal yang dimiliki oleh seseorang. Barakallahu fikum. Atas dasar dua kekuatan inilah menjadi jurang pembeda dan pemisah dengan generasi pertama terbaik umat ini. Itu juga yang menjadi jurang pemisah kekuatan ini dengan generasi setelahnya. Terus. Menjadi sebuah nikmat dari Allah. Di saat kita berupaya dan berusaha di dalam hidup ini, belajar dua kekuatan ini. Kita belajar ilmu dan belajar untuk beramal. Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Fawaid. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat Al-Imran, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti." Allah telah bersaksi terhadap kalimat La ilaha illallah. Agungnya yang bersaksi berarti agungnya kalimat yang dipersaksikan, yaitu kalimat La ilaha illallah. Kalau kalimat yang dipersaksikan ini adalah kalimat yang agung, berarti yang terlibat di dalamnya setelah Allah Azza wa Jalla yang maha segala-galanya, berarti yang terlibat di dalam memberikan persaksian terhadap kalimat La ilaha illallah ini adalah orang-orang besar, orang-orang agung, orang-orang mulia. Siapa dia? Disebutkan oleh Allah al-malaikah, para malaikat. Dari kalangan manusia yang menghuni alam jagat raya ini, siapa dia? Ternyata tidak semuanya Allah menyebut manusia. Oh enggak. Allah Azza wa Jalla pilih dari manusia itu yang ikut bersaksi pada kalimat yang besar. Yang menunjukkan yang bersaksi ini adalah besar, agung dan mulia. Yaitu wa ulul ilmi. Orang-orang yang berilmu. Barakallahu fikum. Kata para ulama, tidak ada orang yang paling mulia di dunia ini dari orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, kondisi ada semangat untuk belajar ilmu agama, Allah tetapkan pada diri-diri kita sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.